berpikir kering dan layu, hatiku lunglai kosong dan hampa, mengharap setangkai mawar nan indah. Berilah fatwa, kata-kata sakti, semoga hati nelayan tak kurasa intah di mana tumpuan hasrat melepas hati rindu di masa lalu. Tak ku rasa ini.